Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Jumadal Ula, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam Umdatul Ahkam, karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan hadis yang pertama. Begitu pula penjelasan secara global dari hadis yang kedua. Hadis yang pertama datang dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain, dan hadis yang kedua datang dari sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, yang targetnya insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menyelesaikan bab yang berkaitan dengan at-tayammum ini. Nas'allah at-taisir. Pada pertemuan terakhir, hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang panglima perang yang biasa untuk mengirimkan as-sariyah. As-sariyah ini adalah beberapa pasukan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menundukkan sebuah daerah, untuk memerangi daerah-daerah kufar dan musyrikin. Maka ketika Ammar ibn Yasir berada di pasukan tersebut, beliau mengatakan fa'ajnabtu, aku mengalami al-janabah, yang akhirnya setelah beliau berijtihad untuk mencari air, yang ini terlihat pada ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, falam ajidil ma', aku tidak menemukan air. Artinya usaha telah dilakukan oleh Ammar ibn Yasir dalam mencari air untuk mengangkat hadas al-janabah yang ada di sisi beliau. Akan tetapi lam yajid, beliau tidak menemukan air tersebut. Maka beliau berijtihad, yang kata beliau fatamarraghtu fisaidi kama tamarragud dabbah, maka aku berguling-guling di atas tanah seperti berguling-gulingnya seekor hewan. Karena yang ada di sisi beliau seorang yang memiliki hadas kecil akan bisa terangkat dengan al-wudu, sementara orang yang memiliki hadasul akbar bisa terangkat dengan al-janabah, ghuslul janabah. Maka beliau berusaha untuk mengkiaskan hal ini, hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi junub. Maka hadas kecil bisa diangkat dengan tayamum, Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma Ammar bin Yasir berpikir, kalau begitu seorang yang hadas akbar, seorang yang junub, harus memenuhi badannya dengan debu. Itu yang menjadikan atau mengantarkan beliau untuk berguling-guling di atas tanah. Ijtihad dari seorang sahabat yang mulia. Dan ijtihad yang dilakukan oleh beliau, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah benar seperti ini ya Rasulullah?" Tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Maka aku mendatangi beliau alaihi salatu wasallam untuk mengistifsar, menanyakan, apakah benar yang sudah dilakukan oleh beliau? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sebenarnya cukup wahai Ammar bin Yasir untuk engkau melakukan tayammum seperti engkau mengangkat hadatsul asghar, hadats yang kecil dari dirimu. Sama seperti mengangkat hadats kecil. Begitu pula cara bertayammum pada saat kita ingin mengangkat hadats al-akbar. Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada Ammar bin Yasir tata cara seorang bertayammum, yang tayammum ini bisa mengangkat hadatsul asghar, begitu pula bisa mengangkat hadatsul akbar, yaitu dengan beliau meletakkan tangan beliau darbatan wahidah, satu kali pada sebuah tanah. Thumma masaha shimal alal yamin, kemudian beliau mengusap tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Wa dhahiru kaffayhi, dan dibalik lagi oleh beliau alaihi salatu wassalam, wa wajhah, kemudian diusap wajah beliau alaihi salatu wassalam. Ini secara ringkas tata cara tayammum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada Ammar bin Yasir dan secara umum kepada kita semua selaku umat beliau alaihi salatu wassalam. Yang berkaitan dengan hal ini, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah sebelum kita memasuki tata caranya secara terperinci dan khilaf para ulama yang terjadi di dalam permasalahan-permasalahan tersebut, yang perlu kita ketahui adalah syurutut tayammum, syarat-syarat seorang diperbolehkan untuk bertayammum. Di sana kurang lebih ada 6 syarat yang disebutkan oleh para ulama pada Kutubul Fuqaha, karya-karya Al-Fuqaha. Yang keenam syarat ini semuanya harus terpenuhi. Apabila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak boleh dia bertayammum. Ketika dia bertayammum, ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tayammumnya tidak sah. Syarat yang pertama adalah an-niyah, niat dia untuk mengangkat hadas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabda beliau, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Dan segala macam amalan soleh, segala macam jenis ketaatan haruslah dibarengi dengan an-niyah. Syarat yang kedua adalah al-Islam. Maka non-muslim atau bahasa Al-Quranul Karim, al-kafir, tidak diperbolehkan untuk bertayammum. Kalau toh mereka melakukan at-tayammum, maka tayammum yang mereka lakukan ghairu sahihah, tidak sah dan tidak teranggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga adalah al-aql, dia orang yang berakal, memahami syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang gila. Al-aql di sini dimaksudkan adalah ashabut takalif, orang-orang yang memiliki kewajiban untuk beramal soleh. Kalau orang yang gila, dia tidak diwajibkan untuk sholat, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, bersedekah, berzakat dan yang semisalnya. Karena dia rufi'al qalam, diangkat taklif, kewajiban-kewajiban dari seorang yang majnun. Maka al-aql adalah syarat dari at-tayammum. Kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz, dia sudah bisa membedakan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Dijelaskan oleh sebahagian para fuqaha, makna tamyiz adalah tatkala seorang anak sudah bisa membedakan antara al-jamru dengan at-tamru. Dia sudah bisa membedakan antara al-jamru dan at-tamru. Al-jamr adalah kerikil kecil, at-tamr adalah kurma. Maka ketika seorang anak sudah membedakan ini batu kerikil, ini kurma, maka dia terhukum sebagai seorang yang tamyiz. Kita tidak berluas-luas dalam permasalahan ini karena di sana banyak sekali ta'rif dari sekian banyak fuqaha. Ada yang berkaitan dengan umur, kalau umur 15 ke atas berarti dia sudah tamyiz. Ada yang berkaitan dengan bulu yang tumbuh di daerah kubul dan yang semisalnya. Kemudian syarat yang kelima adalah ta'azzur isti'malil ma. Dia tidak mampu untuk menggunakan air, dan ini dengan dua sebab. Ketidakmampuan dia, adamul qudrah dalam menggunakan air, tidak mampunya dia dalam menggunakan air, ini ada dua sebab. Yang pertama, airnya tidak ada. Airnya tidak didapatkan seperti apa yang ada di sisi Ammar ibn Yasir. Dia sudah berusaha mencari, lam yajid. Beliau tidak menemukan. Cara yang kedua, setelah saya isyaratkan pada majelis sebelumnya, sebenarnya air melimpah banyak. Akan tetapi ketika dia menggunakan air tersebut, kemudaratan akan lebih banyak datang kepada dirinya. Apakah misalkan dia pada suatu musim yang sangat dingin sekali, ketika dia menggunakan air, maka akan mencelakakan, membinasakan dirinya. Atau cara-cara yang lain, atau sebab-sebab yang lain. Kalau dia memiliki luka bakar misalkan yang disarankan oleh dokter, tidak boleh sama sekali terkena air, bahagian tangannya misalnya, sampai ke siku. Maka dia diperbolehkan. Daerah-daerah tersebut tidak dia kenakan air. Kalau memang tidak mampu untuk berwudu, silahkan untuk bertayamum. Karena kemudaratan akan akbar, asyad, lebih besar. Ini dua sebab yang berkaitan dengan adamul qudrah, tidak mampunya seorang menggunakan air. Apakah tidak ada atau ada akan tetapi tidak mampu karena sakit atau yang sejenisnya. Syarat yang terakhir, syarat yang keenam adalah tayamum tersebut menggunakan debu yang suci. Maka dalam syarat ini, debu yang kotor tidak termasuk bagian dari amalan at-tayammum. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam ayat yang mulia, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah kalian dengan debu yang suci, debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah tangan serta wajah kalian dengan debu yang suci tersebut. Perhatikan lafaz sa'idan tayyiba. Dijelaskan oleh Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, as-sa'idu turabul harfi. Makna dari as-sa'id adalah turabul harfi, debu yang tipis. Wat-tayyib, yang dimaksud dengan tayyib dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah at-tahiru, debu yang suci. Maka makna sa'id dan tayyiba adalah debu yang tipis lagi suci. Bukan debu yang kotor. Bukan debu yang tidak suci. Maka yang berkaitan dengan hal ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah. Beliau bersabda, "Alaika bis-sa'idi tayyibi fa innahu yakfik." Wajib bagimu tatkala melakukan at-tayammum dengan debu yang suci, as-sa'id at-tayyib. maka ketika tidak menemukan debu yang suci, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah bahwasanya kerikil-kerikil, batu-batu yang ada di sekitar kita, apakah itu tiang dan yang semisalnya, pepohonan, bangku mungkin atau meja dan yang semisalnya, di situ terdapat debu yang suci. Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah mengatakan ar-ramlu minas-sa'idi. Kata beliau alaihi rahmatullah, ar-ramlu minas-sa'idi. Ar-ramlu di sini tidak menunjukkan al-hasr. Ar-ramlu minas-sa'idi. Batu-batu kerikil tersebut termasuk bahagian dari as-sa'id yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak ada tanah, hanya batu-batuan kerikil yang ada di sekitar kita, bertayamum dengan menggunakan debu yang terdapat pada batu-batu kerikil tersebut. Dan ini bisa dikiaskan dengan apa yang ada, seperti yang telah saya isyaratkan tadi, tiang-tiang, bangku. Kalau mungkin kemarin ada pertanyaan di pesawat, bangku pesawat, ada as-sa'id at-tayyib, debu yang tipis, debu yang suci, bukan debu yang memudaratkan, yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Kalau kita perhatikan beberapa ikhwah kita jazahumullahu khairah yang membersihkan halaman-halaman masjid, ada terangkat debu-debu yang bisa memudaratkan sebahagian orang, mungkin bersin-bersin atau yang semisalnya. Maka bukan debu itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fatayammamu sa'idan tayyiba." Debu yang tipis yang menempel di bahagian-bahagian barang-barang yang ada di sekeliling kita. Maka inilah sa'idan tayyiba, debu yang tipis dan debu yang suci. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ammar ibn Yasir untuk melakukan at-tayammum dengan as-sa'id at-tayyib, dengan debu yang suci. Dan itu dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam sebuah ucapan Ammar ibn Yasir yang ternukil dalam riwayat ini, "Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan beliau pada al-ard. Al-ard ini memiliki beberapa tafsir dari kalangan para al-fuqaha. Ada yang mentafsirkan al-ard ini adalah tanah. Ada pula yang mentafsirkan al-ard ini adalah al-bisat, artinya lantai yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Walhasil, apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktek ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, as-sa'id at-tayyib. Sekali lagi, bukan debu yang bisa memudaratkan sebahagian orang. Maka tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah tafsir yang sangat jelas. Makna dari as-sa'id adalah at-turabul harthi. Turabu al-harthi, debu yang tipis. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang berkaitan dengan tata cara at-tayammum, kita telah menyelesaikan yang berkaitan dengan syarat-syarat seorang bertayammum. Kita masuk kepada pembahasan tata cara at-tayammum, kaifiyatut tayammum. Dalam hadis Ammar ibn Yasir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meletakkan satu kali tangan beliau kepada debu yang suci. Dari sini bersumber khilaf di kalangan para fuqaha. Di sana ada yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya at-tayammum itu adalah darbatan, dengan dua tepukan, artinya dua kali kita meletakkan tangan-tangan kita pada debu yang suci. Satu untuk tangan, satu untuk wajah. Dan yang berpendapat dengan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wajib untuk seorang yang bertayamum melakukan dua tepukan. Dua kali dia mengambil debu yang suci tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tayammumu darbatani." Tayammum itu dengan dua kali tepukan. Dua kali mengambil debu yang suci. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Yang pertama digunakan untuk mengusap wajah, dan tepukan yang kedua atau pada saat mengambil debu suci yang kedua adalah untuk mengusap bahagian tangan sampai ke siku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan pendapat yang lain yang jumhur para ulama berpendapat dengannya, diantaranya adalah Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, Al-Imam Al-Auza'i, begitu pula Ishaq, dan para muhaddithin. Mayoritas dari mereka memiliki pendapat bahwasanya tayammum cukup dengan satu kali tepukan. Satu kali mengambil debu yang suci digunakan untuk wajah dan tangan, dan tidak sampai ke siku. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis yang ada di hadapan kita. Hadis Ammar Ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dengan cara satu kali tepukan dan dipakai untuk kedua anggota tubuh, wajah dan tangan. Dan disebutkan oleh Ammar Ibn Yasir bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam yang dilakukannya adalah masa hasyimal alal yamin, mengusap tangan kiri beliau di atas tangan kanannya, wa zahiru kaffaihi, dan bahagian belakang atau punggung dari kedua tangan beliau, al-kaf. Ini namanya al-kaf dalam bahasa Arab. Ujung jari tengah sampai ke pergelangan, ini namanya al-kaf. Oleh karenanya di sebahagian bangsa Arab, khususnya di tengah-tengah bangsa Badui, kalau ingin memberikan pelajaran kepada anaknya, maka dia mengancam dengan turidul kaf, maksudnya kamu mau ditempeleng, maksudnya dengan kaf, ini kaf, turidul kaf. Nah, ini kalau orang Arab Badui biasanya melakukan dan menukilkan ucapan-ucapan yang demikian, tapi jangan dicontoh, karena ini adalah sesuatu yang berbeda dengan tuntunan besar kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka syahidnya adalah yang diusap oleh beliau hanya sampai ke pergelangan, tidak sampai ke mirfaqain sebagaimana hadis dalam riwayat Ad-Daruqutni. Maka para jumhur al-ulama menjawab apa yang ada di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang bersama beliau. Bagaimana kita mengomentari apa yang datang dalam riwayat Abdullah bin Umar? Maka dijelaskan oleh para a'immah al-muhaddithin, di antaranya adalah Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, "Aktsarul athari al-marfu'ati an Ammar darbatun wahidah." Riwayat yang paling banyak yang datang dari sahabat yang mulia Ammar Ibn Yasir, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan satu kali tepukan untuk bertayamum, dan itu praktek langsung dari beliau alaihi salatu wasallam di hadapan Ammar Ibn Yasir. "Wa ma ruwiya min darbataini fa kulluha muttaribah." Dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tayamum dengan dua kali tepukan, darbatan, satu untuk wajah dan satu untuk tangan sampai ke siku, kata beliau Al-Imam Ibn Abdul Barr, "Kulluha muttaribah." Seluruh riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang muttarib, lemah. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id di dalam karya beliau yang berjudul Ihkamul Ahkam. Beliau mengatakan, "Warada fi hadithi tayammum darbatan." yang warid yang datang dalam hadis riwayat Daruqutni bahwasanya seorang yang bertayamum dengan dua kali tepukan, darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini, dan satu tepukan lagi untuk kedua tangannya, ini namanya al-yad. Kalau dari ujung jari tengah sampai ke al-mirfaqain, sampai ke siku, ini namanya al-yad dalam bahasa Arab. Tapi kalau hanya sampai pergelangan tangan namanya al-kaf. Baik. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk dia mengusap tangannya sampai ke siku. Illa annahu la yuqawimu hadzal hadis fi sihhah. Akan tetapi riwayat-riwayat, hadis-hadis yang datang dalam perkara ini belum mendekati kesahihan. Wala yu'arid mithluhu bimithlihi. Walam yu'arid mithluhu bimithlihi. Dan tidak bisa hadis yang sahih, yang sudah jelas riwayat dari Ammar Ibnu Yasir, dibandingkan atau disandingkan dengan riwayat-riwayat yang agak jauh dari kesahihan. Artinya hadis-hadis yang datang dari Abdullah Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai tandingan hadis-hadis Ammar Ibnu Yasir yang beliau menyaksikan langsung Nabi ada di hadapan beliau dan mempraktekkan dengan cara satu kali mengambil debu yang suci, bukan dua kali. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, mengomentari hadis yang datang dalam riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan wa huwa dhaifun. Hadis dalam riwayat Daruqutni tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ali Ibnu Zabian, salah satu perawi yang ada di dalam riwayat tersebut bernama Ali Ibnu Zabian. Ali Ibnu Zabian dha'afahu Ibnu Al-Qattan wa Ibnu Mu'in wa Ibnu Ma'in wa ghairu wahidin. Ali Ibnu Zabian dha'afahu Ibnu Al-Qattan wa Ibnu Ma'in wa ghairu wahidin. Seorang perawi yang bernama Ali Ibnu Zabian telah didhaifkan oleh para a'immah al-muhaddithin. Di antaranya adalah Yahya Ibnu Al-Qattan, begitu pula Yahya Ibnu Ma'in, yang dua-duanya termasuk dari deretan al-mutasyaddidin, orang yang tidak bisa kompromi terhadap hadis-hadis yang lemah. Kalau sudah ada satu perawi yang dhaif meriwayatkan satu hadis, tidak akan dipakai oleh Yahya Ibnu Ma'in wala Yahya Ibn Al-Qattan radhiyallahu ta'ala anhuma atau alaihima rahmatullah. Mereka adalah a'immah as-salaf dari kalangan al-muhaddithin yang ilmu hadis yang ada di sisi mereka mutamakkin, luar biasa. Maka tatkala seorang perawi Ali Ibn Dhabian dicela, dikatakan sebagai seorang yang dhaif oleh dua imam besar ini, dan selain mereka dinukilkan oleh al-imam Hafidh Ibn Hajar wa ghair wahid, dan selain mereka pula menukilkan kedhaifan Ali Ibn Dhabian, maka kesimpulan yang ada hadis yang berkaitan dengan at-tayammum darbatan, tayammum itu dilakukan dengan dua tepukan, satu untuk wajah dan satu untuk tangan sampai ke siku, adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dipakai untuk dijadikan sebagai hujjah. Maka yang rajih dalam permasalahan ini wallahu ta'ala alam, tatkala orang akan melakukan at-tayammum adalah dengan cara satu kali tepukan bisa mewakili wajahnya dan kedua tangannya, pergelangan tangan sampai ke pergelangan tangan. Nah, dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alim As-Sunan, kata beliau alaihi rahmatullah, zahaba jama'atun min ahli al-ilmi ila anna at-tayammuma darbatun wahidah lil wajhi wal kaffain wa hadzal madhhabu ashahhu fi ar-riwayah. Merupakan pendapat dari mayoritas para ulama bahwasanya tayamum itu dilakukan dengan satu kali tepukan, satu kali mengambil debu yang suci, dan itu untuk mengusap wajah dan dua tangannya, al-kaffain. Wa hadzal madhhab, dan permasalahan ini atau madhhab ini ashahhu fi riwayah, adalah sesuatu yang lebih sahih dalam permasalahan at-tayamum. Maka Seperti yang telah saya isyaratkan, yang rajih adalah satu kali tepukan tanpa ditambah untuk tangan, apalagi sampai ke siku. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'atumullah. Permasalahan yang terakhir, yang berikutnya dalam permasalahan hadis ini adalah apa yang berkaitan dengan hadis Ammar ibnu Yasir tatkala beliau alaihi salatu wassalam mempraktekkan yang didahulukan dalam mengusap. Ketika seorang ingin bertayamum, yang didahulukan untuk diusap adalah bahagian tangannya. Ini praktek yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan Ammar ibnu Yasir. Setelah tangannya, kemudian wajahnya. Maka ini pun ada beberapa khilaf yang yasir, khilaf yang cukup ringan di kalangan para fuqaha. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia menyatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu yang suci tersebut. Seakan-akan bertolak belakang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam prakteknya dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan berlawanan. Allah memerintahkan untuk bahagian wajah duluan yang diusap. Setelah kita mengambil debu yang suci, bahagian wajah yang diusap, kemudian kedua tangan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi praktek yang ada di hadapan Ammar ibnu Yasir dari Nabi alaihissalatu wassalam, beliau membalik, tangan dulu kemudian wajah. Bagaimana kita menggabungkan dua permasalahan ini? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Fi hadzal hadis taqdimu mashil yadaini ala mashil wajhi." Dalam hadis Ammar Ibnu Yasir, didahulukan seseorang mengusap kedua tangannya, setelah itu baru dilanjutkan dengan wajahnya. Wa fi qawlihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Jalla wa Ala, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Usaplah bahagian wajah kalian terlebih dahulu, setelah itu baru tangan. Maka kata beliau, taqdimu mashil wajhi ala mashil yadain. Dalam ayat didahulukan wajah, setelah itu tangan. Fayuqadda mashul wajhi. Maka yang pantas untuk dilakukan oleh seseorang yang bertayamum adalah dengan dia mengusap wajahnya terlebih dahulu, ala mashil yadain. Setelah itu baru dia mengusap dua tangannya dengan debu yang suci. Li'annahu, karena perbuatan yang demikian, zahirul Qur'ani wal muwafiqu lit-tartibi fil wudu. Karena yang demikian kata beliau alaihi salatu wassalam, karena kata beliau alaihi rahmatullah Syekh Al-Utsaimin, zahirul Qur'an, ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal itu terlebih dahulu, yaitu bahagian wajah, setelah itu baru kedua tangan. Wal muwafiqu lit-tartibi fil wudu, dan lebih mencocoki amalan seseorang ketika dia berwudu. Ketika berwudu yang dilakukan adalah bahagian wajah dulu, setelah itu baru kedua tangan. Haitsu yuqaddam ghuslul wajhi ala ghusl yadaini ila al-marafiq. Karena ketika seorang berwudu, lebih dikedepankan mengusap wajahnya, membasuh wajahnya, setelah itu baru tangannya sampai ke siku. Walianna aktsara riwayat fi hadis Ammar taqdimul wajhi. Ini syahidnya dari ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan riwayat-riwayat lain yang juga datang dari Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma datang dan menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan satu hal tayamum yang persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya riwayat-riwayat yang lain datang dengan praktek dari Nabi di hadapan Ammar, didahulukan wajah. Beliau mengusap wajah dulu, setelah itu baru kedua tangan. Wa hadza la yu'aridur riwayah bi taqdimil yadain. Dan riwayat ini sebenarnya tidak berlawanan dengan riwayat yang menjelaskan tata cara Nabi lebih mendahulukan kedua tangan daripada mengusap wajah. Kenapa? Li'annal wawa la yalzimu an takuna lit-tartibi fi kullil mawadhi'. Karena yang berkaitan dengan huruf waw dalam ayat ini, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, begitu pula dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, thumma darba biyadayhi al-ard darbatan wahida thumma masaha shimal ala al-yamin ila qawlihi wa wajhah, menggunakan huruf waw. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan kemarin yang berkaitan dengan hadis arkanul Islam. Apakah waw ini menunjukkan tertib harus dilakukan ini sebelum ini? Tidak. Karena waw adalah yang berkaitan dengan ilmu nahu, tidak menunjukkan la yufidu at-tartib. Tidak menunjukkan harus adanya tertib. Maka apa yang dinukilkan oleh Ammar ibn Yasir memiliki kemungkinan riwayat yang datang dari beliau adalah taqdim al-yadai, didahulukan kedua tangan. Dan riwayat lain akthar, lebih banyak, bahwasanya Nabi SAW mempraktekkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengusap wajah terlebih dahulu, dan ini yang rajih. Tentu ini riwayat yang lebih banyak. Lebih banyak perawi-perawi as-siqat al-jibal yang meriwayatkan. Praktek yang dilakukan oleh beliau SAW adalah pada saat di hadapan Ammar, wajahnya terlebih dahulu. Akan tetapi di sini ternukil kedua tangan. Dan tidak ada masalah sebenarnya, karena lafaz waw tidak menunjukkan at-tartib. Nah, maka ini jalan tengah dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang seakan-akan kita melihat adanya at-tanaqud, perlawanan antara sabda beliau atau praktek beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasalam lebih mengedepankan wajah daripada kedua tangan beliau alaihi salatu wasalam. Maka dengan ini kita bisa mengambil faedah tatkala seorang ingin bertayamum, maka tetaplah dia memulai seperti apa yang difirmankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-wajah terlebih dahulu, setelah itu al-kaffain, dua pergelangan tangan. Dan yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usaplah wajah kalian dan dua tangan kalian. Al-aidi yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah al-kaffain, sebagaimana ternukil dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam menjelaskan hal ini. Dan ternukil dalam kutub at-tafasir seperti al-imam Ibnu Katsir, begitu pula al-imam at-Tabari dan yang selain mereka, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Sepertinya hadis terakhir tidak sempat kita bahas karena waktu yang cukup sempit. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran malam hari ini. Afwan, bagaimana kita membedakan debu yang suci dan debu yang kotor? Debu yang suci adalah debu yang tipis, yang hampir tidak terlihat oleh kasat mata kita. Seperti telah saya isyaratkan tadi, kalau kita menyaksikan beberapa ikhwah kita jazahumullahu khairah yang membersihkan bahagian halaman dari masjid, maka kita akan melihat debu yang naik ke atas. Itu terlihat, itu artinya debu yang kotor. Debu yang suci yang tidak nampak, yang mungkin menempel di atas meja ini, yang mungkin menempel di bangku, yang mungkin menempel di tiang, dan yang semisalnya. Kalau kita melihat kipas angin, kalau sudah lama 6 bulan, 5 bulan, dan seterusnya tidak dibersihkan, banyak debu, itu debu yang kotor. Bukan itu untuk dipakai tayamum, tapi debu yang suci, yang tidak terlihat. Afwan, ana mau nanya, bolehkah wanita juga bertayamum? Boleh, bila syak, tanpa adanya keraguan. Syariat ini untuk rijalan wanisaan, semua diperbolehkan. Apabila ketika safar, pertanyaan yang kedua, apabila ketika safar terkena hadas akbar, apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah mengangkat hadasul akbar tersebut pada saat safar. Misalkan terkena janabah seperti yang dialami oleh Ammar ibn Yasir, maka silahkan angkat hadasul akbar yang Anda miliki. Kalau dengan air bisa ghusrul janabah, kalau tidak ada air bisa bertayamum seperti apa yang telah dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, yang namanya hadatsul akbar haruslah dihilangkan. Afwan, apabila kita berhadats namun tidak mendapati air, tapi yang ada hanya air miliknya orang lain, dan orang tersebut sedang tidak ada, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bertayamum? Jazakallahu khaira. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan hal ini, maka berhati-hatilah dari al-wiswas, dari waswas yang datang dari asyaitan. Kalau kita memiliki kudrah, kemampuan untuk membeli air, dan alhamdulillah zaman sekarang mudah sekali untuk kita mendapatkan air, dan waktu sholat sudah sempit, kita harus memakai air milik orang lain. Ya sudah, pakai air milik orang lain, setelah itu kita belikan di warung untuk mengganti air dia. Selesai permasalahan yang ada. Intinya apa? Intinya selama kita masih bisa mengusahakan, mengupayakan untuk berwudu dengan cara yang sempurna, walaupun mungkin tidak dengan 3 kali berkumur, 3 kali membasuh wajah, dan yang semisalnya hanya 1 kali 1 kali karena air yang ada sedikit, maka itu jelas lebih dianjurkan daripada bertayamum. Bahkan seorang yang bertayamum tidak sah ketika dia mampu menggunakan air. Dan yang berkaitan dengan pertanyaan seperti ini, sebenarnya harusnya tidak ditanyakan, karena sama halnya seperti orang yang bertanya kepada para ulama, apa hukumnya atau kemana arah kiblat ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ka'bah. Ini model pertanyaan seperti itu. Dan sepertinya kalau dari tulisannya saya mengetahui siapa yang bertanya. Wallahu taala alam. Bismillah, jika di dalam permasalahan fikih seperti yang Ustaz jelaskan tentang tata cara tayamum, apakah tangan dahulu atau muka dahulu bukanlah masalah? Naam, bukan masalah, karena dalam permasalahan fikih. Pertanyaannya, apakah hal-hal semacam ini bisa dijadikan dalil bahwa manhaj boleh beda asal tujuannya sama? Ini syubhat dari kaum sufiyah dan kaum hizbiyah. Nabi SAW mengatakan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidh. Yang hidup di zaman belakangan, zaman yang dekat dengan hari kiamat, akan menemui sekian banyak fitnah, akan menemui sekian banyak musibah, bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala menghadapi fitnah-fitnah tersebut, peganglah erat sunnahku, Peganglah erat sunnah-sunnah sahabat-sahabatku, Al-Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Addu alaiha bin nawajid, genggamlah, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah penting, bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang yang menghadapi masa yang penuh dengan fitnah adalah memegang sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi dalam berkaitan dengan manhaj, begitu pula sunnah-sunnah sahabat beliau, tidak akan pernah berbeda abadan selama-lamanya. Yang berkaitan dengan akidah, manhaj Nabi dan para sahabat-sahabat beliau, serta tabi'in, atba' tabi'in, dan generasi a'immatus salaf, sampai nanti da'watus salafiyah berakhir ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan atau membangkitkan hari kiamatnya, maka apa yang ada di sisi mereka dari akidah wa manhaj tidak akan pernah berbeda abadan selama-lamanya. Keyakinan mereka satu, Aisyah fil jannah. Keyakinan mereka satu, Abu Bakar dan Umar fil jannah. Tidak akan mungkin berbeda. Keyakinan mereka satu, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Rabbnya ketika di dunia. Sama. Ini dalam perkara akidah, manhaj. Tidak akan berbeda sama sekali. Abadan tidak akan berbeda. Adapun berkaitan dengan fikih, ini permasalahan khilaf yang sa'ir. Khilaf yang mungkin ada. Bahkan di zaman Nabi SAW terjadi. Ada di antara sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang sujud dengan mendahulukan kedua tangan, yang sujud dengan mendahulukan kedua lutut, dibiarkan oleh Nabi SAW karena kedua-duanya sunnah. Jadi harus dibedakan perselisihan khilaf dalam bidang fikih dan khilaf dalam bidang akidah dan manhaj. Tidak bisa dijadi satukan, tidak bisa dicampur adukkan, karena dua permasalahan yang sangat jauh berbeda. Oleh karenanya ada a'immah al-madzahib, Imam Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Malik, kalau Anda perhatikan empat a'immah ini memiliki akidah yang satu. Tidak ada satupun dari mereka yang meyakini Aisyah finnar, enggak ada. Tidak ada satupun dari mereka yang meyakini Nabi pernah melihat Rabb-nya di dunia. La. Sama sekali tidak pernah. Karena menunjukkan akidah yang ada di sisi mereka satu. Maka ketika ada permasalahan fikih, perselisihan dalam permasalahan fikih, khilaf dalam permasalahan fikih, tidak bisa dijadikan hujjah. Bahwasanya perkara manhaj pun boleh berselisih. Tujuannya sama, syurga. La. Nabi SAW mengatakan, addu alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini sunnah Nabi. Tidak bisa dijadikan satu manhaj yang berbeda-beda. Kalau dengan permasalahan fikih kita jadikan dalil, kita jadikan hujjah, bolehnya berbeda dalam perkara manhaj, maka kita akan ketawa ketiwi bersama orang-orang Syiah. Kita akan makan siang bersama orang-orang Khawarij. Karena permasalahan berbeda-beda. Kalau syubhat mereka pada Hizbiyah adalah banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya satu. Ini kaidah orang kafir. Kalau bahasa lembutnya ini kaidah non muslim. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nabi yang memerintahkan untuk alaikum bisunnati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan satu-satunya jalan keselamatan adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah-sunnah sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Wallahu alam. Pertanyaan terakhir, bolehkah tayamum tersebut dilaksanakan lantaran malu terhadap orang tua yang harus mandi junub di malam hari? La, enggak boleh. Haram. Hukumnya haram. Ketika ada seorang yang malu kepada manusia dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Fauzan agak tegas dalam permasalahan ini. Bahkan beliau menukilkan pendapat para ulama yang bisa mengkafirkan orang tersebut. Karena dia malu di hadapan orang lain, akan tapi tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang diberikan oleh Syekh Al-Fauzan ketika itu adalah seorang yang tetap melaksanakan salatnya dalam keadaan muhdits. Dalam keadaan dia berhadas. Dia enggak mau keluar untuk berwudu. Kenapa? Malu. Dianggap batal, dianggap keluar hadas, buang angin dan yang semisalnya. Dia malu. Maka kata Syekh Al-Fauzan, malu di hadapan manusia dan tidak malu di hadapan Allah, akhsha ayyakuna kafira. Aku khawatir dia akan masuk ke dalam kekufuran. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.